Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Masih kita dalam pembahasan kitab Hukukul Aulad, hak yang Allah bebankan kepada kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Masih kita dalam pembahasan yang ketujuh, yaitu Tarbiyatuhum ala makarimil akhlak, pasal tentang mendidik mereka akhlak yang mulia. Wa tahziruhum min masawiha, dan memperingatkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Sampai kita pada ucapan salah seorang penyair, wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Seorang pemuda itu akan tumbuh. Seorang pemuda di antara kita akan tumbuh sesuai dengan yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Seorang pemuda di antara kita akan tumbuh sesuai dengan yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh walinya. Jadi anak-anak itu tumbuh sesuai dengan kebiasaan kita. Apa yang kita biasakan kepada mereka. Kalau kita membiasakan anak-anak untuk lalai, untuk biarlah terserah mereka, yang penting aku memberi dia makan, yang penting dia aku sekolahkan, cuman hanya itu. Adapun untuk main terserah bebas mau kemana saja. Ya nanti sampai besar akan seperti itu. Terbiasa bergaul dengan orang-orang yang sesuai dengan keinginannya, siapa saja yang dia inginkan. Bebas, pergaulan bebas, jadinya terjatuh ke dalam banyak hal yang dikhawatirkan. Makanya orang tua perlu banyak mempengaruhi anak-anak terhadap kebaikan. Biasakan anak-anak kita dengan kebaikan. Setiap pagi biasakan mereka untuk setoran Al-Quran. Setiap malam demikian juga setoran Al-Quran. Biasakan mereka untuk kebaikan-kebaikan. Jangan hanya dibiasakan mereka untuk perkara-perkara yang menguntungkan kita saja. Seperti, nak tolong nanti setiap pagi bantu ibu nyuci piring kalau anak perempuan. Kalau anak laki-laki bantu ayah bekerja ini dan itu. Jangan hanya itu. Tetapi biasakan pula mereka kebaikan. Yang lain yaitu membaca Al-Quran, memurajaah hadis. Sehingga mereka tumbuh dengan baik. Mereka memiliki ilmu. Mereka memiliki adab. Mereka memiliki sopan santun. Mereka terbiasa dengan kebaikan dari kedua orang tuanya. Fatarbiyatul hasanatu allati takunu ala makarimil akhlaqi wa tahdhiri min masawiha amrun 'adzim. Pendidikan yang baik yang dibangun di atas akhlak yang mulia dan memperingatkan dari akhlak-akhlak yang buruk merupakan perkara yang besar. Merupakan perkara yang besar. Khassatan wa annal inayata bihadzal amri qad ja'at bihan nususus syar'iyyah. Terlebih telah disebutkan di dalam hadis-hadis atau dalil-dalil dalam syariat perhatian terhadap hal ini. qala alaihi salatu wassalam fil hadithil muttafaqi alaih, Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kata Nabi SAW, ma min mauludin illa wa yuladu ala al-fitrah. Tidaklah ada seorang anak melainkan dilahirkan di atas fitrah, di atas suci, kesucian. Putih, bersih, anak-anak itu dilahirkan semuanya di atas kesucian, di atas fitrahnya. Fa'abawahu, namun kedua orang tuanya yang memiliki kendali setelah itu. Yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya yang bisa mengendalikan dia. Bisa dibuat anak itu menjadi Yahudi. Bisa dibuat anak itu menjadi Nasrani. Atau menjadi Majusi. Orang tuanya yang memiliki peran besar. Mau dibawa kemana anak itu? Adapun anak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuladu 'ala al-fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Fal khuluqul hasan, akhlak yang baik, amarana Allahu azza wa jalla bihi. Allahu azza wa jalla memerintahkan kita dengannya. Wa haqqun 'alal aba an yu'allimuhu li abna'ihim. Merupakan keharusan bagi orang tua untuk mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak mereka. Wa an yurabbuhum ala tilkal adab al-azimah. Dan membimbing mereka agar memiliki adab yang agung tersebut. Allah Jalla wa Ala berfirman, Inna Allaha ya'muru bil adl wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan. Wa ita'idil qurba. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat-kerabat. Serta Allah melarang dari berbuat keji, mungkar dan melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan petuahnya kepada kalian agar kalian tadzakkaru, ingat. Fa yu'allimuhum tilkal akhlaq al'azimah. Semestinya bagi seseorang untuk mengajari anak-anaknya dengan akhlak yang agung tersebut, min sidqil wa'di, berupa menepati janji. Menepati janji. Ini perlu anak kita ditanamkan sifat menepati janji. Karena na'udzubillah, ya, orang-orang yang sudah tidak lagi mengindahkan janji, berbuat sesukanya, berbuat sekehendaknya, seenaknya, hari ini berjanji, namun hanya di lisan saja, supaya bisa mendapati apa yang dia inginkan. Banyak dari kalangan orang-orang yang tidak beriman, dari kalangan orang-orang yang bermain-main sekehendaknya, ya nanti saya kerjakan, ternyata tidak. Janji, padahal janji. Ajarkan anak-anak kita supaya menepati janji. Dan itu munculnya dari orang tua. Praktek pertama kali adalah orang tua. Misal nih contoh. Seorang ibu nak. Malam ini murojaah ya. Besok pagi ibu belikan lontong. Insya Allah. Nah itu sudah janji itu. Sudah janji. Besok biasanya diingat itu sama anak. Kalau orang tuanya tidak membelikan. Ya, itu biasanya ditagih. Lah kalau orang tuanya tidak meminta uzur kalau mungkin dia lupa atau ada kesibukan yang lain, ya kan? Nanti akan dipandang oleh orang tuanya, oleh anaknya, bukan orang tua, oleh anaknya. Wah, ini orang tuaku gimana nih, Kak? Buat janji. Nah, nanti anaknya pun akan meniru. Anak itu meniru perilaku orang tua. Kalau orang tua tidak tepat janji, ya, biasanya anak-anak ikut nyontong. Makanya tepat janji. Sudah murojaah malam, dia sudah ekstra besok pagi. Di hari esoknya, kalau Allah masih mengizinkan hidup, belikan itu apa yang sudah dijanjikan. Lontong atau yang lainnya, atau yang semisalnya. Dimulai dari muamalah orang tua terhadap anak-anaknya. Dimulai dari itu, ya. Tepati janji kepada anak-anak kita. Ya. Kemudian ajarkan kepada mereka, nah, kalau sudah janji, itu ditepati, diusahakan untuk ditepati. Kalau ternyata tidak bisa, minta uzur segera. Tanggung jawab dengan janji kita. Tanggung jawab. Ajarkan anak-anak kita untuk memiliki sifat ini. Karena na'udzubillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri munafikin idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Ini sifat orang munafik. Jangan sampai ya kita membiasakan sifat ini atau anak-anak kita terbiasa dengan sifat ini. Na'udzubillah. Seorang muslim itu seorang yang tepat janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji. Tepatilah janji-janji kalian. Warahmati bidh-dha'if. Nah, ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak kita, berkasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Orang yang lemah. Jangan terlihat ada anak lemah ditindas, dibully bahasa sekarangnya, diejek, jangan, ditolong, dibantu, baik itu lemah akalnya atau lemah fisiknya, mungkin akalnya lemah, ada mungkin kawannya lambat paham, ya diajarkan kepada anak kita, bantu dia nak, ada mungkin orang lemah fisiknya, bantu, jangan diganggu, jangan disakiti, jangan dibiarkan, dibantu. Rahmah, berkasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, ya lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah ekonominya. Diajarkan anak kita memiliki sifat kasih sayang kepada mereka-mereka. Wasidqil qaul. Nah, ini juga penting. Ajarkan anak-anak kita supaya memiliki sifat jujur. Jujur dalam segala hal. Jujur itu akan menyelamatkan. Jujur itu akan menyelamatkan. Kalau anak kita mungkin ada yang bohong. Hukum bila perlu. Hukum. Atau suruh dia mengedepankan telapak tangannya. Kemudian kita pukul. Terasa pedas. Tangannya itu dengan pukulan kita. Pelajaran bagi kita. Ini mungkin kalau misalkan anak kita bohong. Ya kan? Ajarkan anak kita jangan punya sifat bohong. Bohong itu akhlak tercela. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, ini sangat aib bagi mereka sifat bohong. Karena itu salah seorang dari mereka ketika ditanya, ya, bagaimana sifat Muhammad? Kalaulah bohong itu boleh, tentu aku akan bohong, kata salah seorang musyrikin. Namun ketika ditanya pembesar, ya, raja, akhirnya mereka menjawab, apa adanya Rasulullah itu orang baik, dia mengajarkan ini dan itu. Aib bagi mereka kaum musyrikin, sifat dusta itu di zaman Nabi SAW. Nah, jangan sampai kita lebih buruk dari mereka. Jangan. Jauhi sejauh-jauhnya sifat dusta. Jangan suka berdusta. Anak-anak kita juga demikian diajarkan. Jangan mudah untuk berdusta. Jangan. Jujur. Jujur itu menyelamatkan. Sebagaimana sudah kita baca hadisnya. Innal sidqa yahdi ilal bir. Sungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu, seseorang selalu yasduqu, bersikap jujur, wa yataharrasidqa, dan membiasakan sifat jujur dalam kesehariannya, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sehingga di sisi Allah dia ditulis, ditetapkan sebagai orang yang jujur. Allah ini yang menetapkan, bukan ulama, ustaz, bukan presiden, bukan pemimpin negara, bukan pemimpin suku, bukan. Allah yang langsung menetapkan. Kita mungkin kalau ada yang bilang, oh dia itu jujur, itu senang kita dengarnya, Masya Allah. Jujur. Ini langsung Allah yang menetapkan. Luar biasa. Gelar tertinggi. Siddiq. Allah yang memberi dia gelar jujur. Bagi orang yang membiasakan dalam kesehariannya sifat jujur. Demikian pula dusta. Dusta itu yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Wa ma yazalur rajul, seseorang selalu yakdzibu, bersikap dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaba, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Na'udzubillah. Wal ikhlasi lillahi azza wa jal, wattiba'i rasulillahi alaihi salatu wassalam, wal hirs ala al-awqat. Demikian pula mengajarkan kepada anak-anak ikhlas. Ikhlas, tulus dalam memberi. Tidak mengharapkan apa-apa. Ketika kita memberi orang lain, jangan mengharapkan timbal balik yang semisal ataupun yang lebih. Kalau kita memberi, berilah orang lain itu dengan ikhlas, mengharapkan pahala Allah. Bukan mengharapkan ucapan terima kasih atau mengharapkan timbal balik. Kadang ada orang itu kalau memberi, kalau enggak diucapkan terima kasih, sakit hatinya. Hatinya sakit atau mukanya sudah berubah sudah. Dia enggak ucap terima kasih, gimana ini? Jangan. Ya. Orang terima kasih atau tidak, itu tetap hati kita lapang. Ya. Dalam memberi. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sifat kaum mukminin yang Allah puji, mereka memberi makan fakir miskin, tawanan. Mereka mengatakan, kami tidak memberi makan kalian, kami tidak memberi ini kepada kalian, melainkan mengharap wajah Allah. Kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih, kami tidak mengharapkan balasan. Tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan kita, diri kita, ya, anak-anak kita untuk bersifat ikhlas, ikhlas, tulus karena Allah dalam memberi, dalam ibadah, dan dalam amalan-amalannya. Wa tiba'i rasulillahi alaihi salatu wassalam, ajarkan mereka untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian, kemudian dalam membaca, dalam makan. Ya. Bagaimana bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau makan? Apa yang dibaca? Apa yang dibaca doa makan? Hah? Apa doa makan? Hah? Lupa. Aduh. Doa makan lupa. Ikram mana ikram? Sakit atau gimana? Enggak ada kabar. Doa makan. Doa makan. Doa. Hah? Doa. Gak tahu. Antum doanya nih, doanya. Hah? Bismillah. Udah amatan kok sampai lupa. Bismillah. Mana dalilnya kalau doa makan itu bismillah? Idza apa kata Rasulullah SAW? Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Hadis dari Aisyah diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaklah membaca bismillah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini petunjuk Nabi dalam makan, petunjuk Nabi dalam bergaul, petunjuk Nabi dalam berbakti kepada kedua orang tua di tanah. Petunjuk Nabi ya, dalam membaca Al-Qur'an. Nah, masyaallah. Wal hirs 'ala al-awqat, dan juga hendaknya kita mengajarkan kepada mereka untuk menjaga waktu. Menjaga waktu. Memanfaatkan waktu. Ditata waktu dengan rapi. Jadi jadwal. Ini waktunya main. Ini waktunya murojaah. Ini waktunya membaca Al-Quran. Semuanya ditata dengan rapi. Wa'ala ada'il amanat. Dan menunaikan amanah. Diajarkan anak-anak untuk menunaikan amanah. Kalau dia diberi amanah, jangan sampai dia mengkhianati. Diberi beban ini, jangan sampai dia mengkhianati. Jangan sampai dia lepas dari amanahnya. Dibimbing anak-anak kita supaya memiliki sifat ini. Wa 'ala birril walidain, terhadap berbuat baik terhadap orang tua. Wa 'ala mura'ati huquqil jiran, diajarkan mereka supaya memperhatikan hak-hak tetangga. Wa 'ala al-hismati wal haya, dan diajarkan mereka supaya memiliki rasa malu. Malu ya. Malu itu sangat penting, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi, berbuatlah sesukamu. Orang yang sudah tidak punya malu berbuat sesukanya. Berbuat sesukanya. Kalau orang masih punya malu, dia malu untuk berbuat yang aib dipandang orang terhadap dirinya. Ajarkan anak kita punya sifat malu. Haya. Haya. Haya. Ajarkan mereka supaya punya sifat haya. Malu. Al-haya'u la ya'ti illa khairun kulluhu. Sifat malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan semuanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'alal 'afwi wal hilm, ajarkan mereka supaya memiliki sifat pemaaf. Ini yang sulit, ini kadang-kadang sebagian anak-anak sulit sekali punya sifat pemaaf. Jangankan anak-anak, yang sudah dewasa pun masyaallah sulit punya sifat pemaaf. Al-afu wal-hilm. Afu itu artinya memaafkan. Hilm itu menahan diri padahal dia mampu untuk membalas. Itu hilm. Menahan diri untuk menghukum. Itu hilm. Untuk memberikan balasan. Dia tahan. Ini hilm. Ini luar biasa kalau kita punya sifat ini. Masya Allah. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dimaki-maki oleh seseorang, disebutkan di dalam Sunan Abi Daud, Abu Bakar As-Siddiq diam. Dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaki-maki oleh orang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Hmm? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Siapa nama? Hah? Ikhwan. Siapa? Utsman. Abdullah. Namanya itu Abdullah bin Utsman. Diriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan di dalam As-Sahihah, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, anna rajulan syatama Abu Bakar, bahwa ada seseorang yang pernah mencela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalis, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ada di sana. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jab wa yatabassam. Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub dan tersenyum melihat Abu Bakar As-Siddiq ketika dimaki orang, dicaci oleh orang, dia diam. Falamma aktsara, ketika orang ini sudah sering, sudah banyak mencerca Abu Bakar, radda alaihi ba'dha qawlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar membalas sebagian ucapannya. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, waqama dan pergi. Falahiqahu Abu Bakrin. Lalu berjumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana yastumuni wa anta jalis. Orang itu mencercaku dalam keadaan kau duduk. Falamma radattu alaihi ba'dha qawlihi ghadibta wa kumta. Ketika aku membantah sebagian ucapannya, engkau marah dan engkau pergi. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innahu kana ma'aka malakun yarudda. Sesungguhnya bersamamu itu ada malaikat. Malaikat yang membelamu. Falamma radatta alaihi ba'dha qawlihi, ketika engkau membantah sebagian ucapannya, waqa'a syaitan, syaitan mulai datang dan bermain. Falam akun li'akut ma'as syaitan, dan aku tidak ingin duduk bersama syaitan. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tiga wasiat yang sangat berharga kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakrin, thalathun kulluhunna haq. Wahai Abu Bakar, ada tiga hal yang semuanya itu hak. Hak pasti terjadi. Apa itu? Ma min abdin zulima bimadlamatin fayumsi anha lillahi azza wa jal illa a'azzallahu biha nasrahu. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kedzaliman, kemudian dia menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berpaling, dia tinggalkan, dia diam. Dia serahkan semuanya itu karena Allah, kepada Allah. Dia berpaling karena Allah. Tidak dia balas. Kecuali Allah akan muliakan dia dengan pertolongan darinya. Wa ma fataha rajulun baba atiyatan yuridu biha silatan illa zadallahu biha. Tidaklah hamba membuka pintu memberi karena ingin menyambung silaturahmi, melainkan akan Allah tambahkan padanya rezekinya. Akan Allah tambahkan pemberian tersebut kepadanya. Akan Allah banyakkan. Wa ma fataha rajulun baba mas'alatin, dan tidaklah seseorang membuka pintu meminta-minta, yuridu biha kasratan, yang dia ingin supaya dapat harta banyak, illa zadahullahu biha qillatan, melainkan akan Allah jadikan hartanya bertambah sedikit. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diam, malaikat menyertainya ketika kita diam. Ketika diam, ini sifat hilm ini sangat penting. Penting sekali sifat hilm ini, ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum, untuk ditanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Wa ghairi dzalika min ma'ali al-umur. Dan selain itu dari akhlak-akhlak yang tinggi, wal akhlak wal makarimiha, dan akhlak-akhlak yang mulia. Masih kita dalam pasal yang ketujuh. sudah kurang lebih setengah jam, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Afan Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya, apa halal bagi kita makan tupai? Tanda tanya. Ada 4 tanda tanya. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Bukan begini tulisan jazakallahu khairan ya. Jazaka, kafnya pendek. Khairan tanpa nun. Ya. Khairan itu difathatain, dikasih alif. Hukum tupai. Kalau kita kembalikan kepada al-asal, secara asal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-29, وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dialah yang telah menciptakan kalian, afan, yang telah menciptakan untuk kalian, apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Sehingga hukum asal halal. Semuanya, semua makanan halal. Kecuali yang ada dalil. Yang mengatakan haram, wajib mendatangkan dalil. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, "Fi hadhil ayatil azimati dalilun ala annal asla fil asya al-ibahatu. Wattaharatu." Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa hukum asal dalam memanfaatkan sesuatu adalah halal. Dalam mengonsumsi sesuatu adalah halal. Yang mengatakannya haram harus mendatangkan dalil. Di antara yang haram adalah yang berparing lagi buas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu dhinabi minas sibaa' bahwa haram." Setiap yang bertaring dari hewan buas hukumnya haram. Di antara yang haram adalah babi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir." Diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging babi. Ini di antara yang haram-haram yang dijelaskan di dalam dalil. Kalau tidak ada dalilnya, kembali ke hukum asal, yaitu halal. Dan wallahu a'lam, saya tidak mendapati yang mengharamkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah dianjurkan ke makam Nabi dan dua sahabat? Apa yang dimaksud ini? Kalau yang dimaksud ya kita sekarang ini sedang kondisi biasa, kemudian menyengaja ke makam Nabi SAW, ini dilarang tentunya, tidak boleh. Karena la tusyaddur rihal, tidak boleh menyengaja untuk melakukan ibadah, melainkan di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Selain itu tidak dibolehkan. Kalau itu yang dimaksud. Apakah dianjurkan masjid lain? Misal Masjid Quba, Masjid Abu Hurairah, Masjid Al-Jumu'ah. Masjid apa lagi? Masjid Al-Ikhlas, ya. Apa ini maksudnya ini? Saya enggak paham ini pertanyaan ini. Saya tidak paham tiba-tiba kok langsung. Apakah dianjurkan masjid lain? Maksudnya apa ini? Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ciri-ciri hamba yang Allah cintai yaitu at-taqi al-ghani al-khafi. Naam. Masya Allah. Inna Allah yuhibbu al-abda at-taqi al-ghani. Sungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang kaya, al-khafi, yang menyembunyikan. Yakni dia tidak menampakkan. Pertanyaannya, maksud dari al-ghani adalah orang yang mencukupkan dirinya dari manusia. Itu contohnya seperti apa ya Ustaz? Contohnya sangat mudah. Dia butuh, namun dia usaha gitu. Dia usaha, ada tangan, ada kaki. Allah ciptakan dia tangan, Allah ciptakan dia kaki. Allah jadikan dia memiliki tenaga. Berusaha. Tidak minta-minta kepada manusia, merasa cukup. Tidak meminta-minta kepada manusia walaupun butuh. Dia memiliki tekad demikian. Tidak butuh kepada manusia. Nah, maksudnya bukan berarti tidak membutuhkan uluran tangan orang lain. Ya tidak, maksudnya itu kalau ada orang lain ingin membantu harus ditolak. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya dia merasa cukup dari orang lain. Dia merasa kaya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Pemberian Allah cukup bagiku. Itu maksudnya. Semoga Allah jadikan kita seperti itu. Izin bertanya Ustaz, hafizahullah. Sebutkan 5 waktu sholat yang dilarang. Jam berapa saja? Barakallahu fiik. Kalau jam, waktu sholat itu tidak dinilai dengan jam sebenarnya. Dinilai dengan waktu matahari. Kalau jam itu hanya bisa dengan perkiraan. Kita hanya bisa mengatakan perkiraan jamnya segini. Disebutkan, ya disimpulkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Di dalam Nurun ala Darb, dalam kajian beliau ketika beliau ditanya ini, beliau menjawab, awqatun nahi khamsah bitafsil. Khamsah, ya dengan dirinci, waktu-waktu terlarang ada 5. Awaluha ba'da tulu'il fajri ila tulu'is syams. Setelah waktu subuh terbit sampai matahari tenggelam. Hala waktu nahi, ini waktu terlarang. La yusalli fihi illa sunnatul fajr. Illa sunnatul fajr, tidak boleh seseorang salat kecuali salat sunnah subuh, ya. Wa fariidatul fajr atau salat subuh. Au tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid, boleh. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh salat di waktu ini. Ini yang pertama. Asani yang kedua, ba'da tulu'is syamsi ila an tartafi'a qida rumh. Setelah matahari terbit sampai naik seukuran tombak. Setelah matahari terbit. Mungkin perkiraannya, perkiraan ini hanya bisa perkiraan, tidak bisa kita memastikan. Kalau matahari terbit itu jam 6:30 mungkin kan? Ini berbeda-beda. Kadang jam 6, kadang 6:30, tidak bisa pasti, tidak bisa kita pastikan. Kalau 6:30 terbitnya mungkin ya sekitar 10 menit setelah itu ya. Waktu yang ketiga, inda wuku'iha qubail adh-dhuhr biqalil. Inda wukufiha, ketika matahari berdiri di atas. Sebelum waktu zuhur, sebentar. Kalau waktu zuhur 00:30, berarti sebelum waktu zuhur sebentar. Mungkin sekitar jam 12:20, mungkin kan? Sebelum waktu zuhur, ya, beberapa menit sebelum zuhur. Ini yang ke berapa tadi? Yang keberapa? 3. Yang keempat, ba'da sholatil asr ila antasfarra syams. Setelah sholat asar sampai matahari menguning. Yang kelima, indas firariha ila antaghib. Ketika matahari menguning sampai terbenam. Itulah waktu larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditunaikan sholat di dalamnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong jelaskan. Berarti boleh tidak dijelaskan berarti ya. Boleh tolong jelaskan larangan untuk berfoto beserta hadisnya. Masya Allah, Masya Allah. Nabi SAW bersabda, Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamatil musawwirun. Manusia yang paling dahsyat azabnya, paling keras. Sudah merasakan yang keras belum? Kita sudah merasakan yang keras belum? Yang keras saja belum kita rasakan azab itu. Enggak tahu entah bagaimana yang keras saja. Ini yang palingnya. Yang paling keras siapa? Al-musawwirun, tukang gambar. Orang yang suka menggambar. Bagaimana bentuknya suka menggambar? Dia ambil itu pena, dia gambar bentuk manusia. Dia gambar bentuk orang. Dia gambar bentuk hewan. Dia gambar orang-orangan. Itu. Dan termasuk juga di sini adalah dengan benda. Menggambar dengan benda, ya ini dengan alatnya. Entah itu handphone atau kamera. Ditekan, ceklik. Jadi dia orang, ya kan? Jadi orang. Itu menggambar. Menggambar apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Menggambar makhluk bernyawa. Makhluk yang memiliki ruh. Ya, entah itu foto atau menggambar dengan tangan. Inna adha asyaddan nas, kata Rasulullah. Manusia yang paling dahsyat, paling keras. Bukan hanya keras, tapi paling keras siksanya pada hari kiamat. Mau kita? Mau kita menjadi orang yang seperti itu? Silakan. Selfie-selfie. Silakan. Ya, selfie kemudian foto-foto. Ingin kita menjadi orang yang paling dahsyat, azabnya paling keras nanti pada hari kiamat. Ya kalau memang ingin ya, berarti dia tidak sayang terhadap dirinya sendiri. Yang lebih parah dari itu adalah kaum Hawa. Kaum wanita. Auratnya dipertontonkan, ditiktokkan. Dilihat oleh laki-laki ajnabi. Kemana itu? Kemana rasa malunya? Wanita itu lebih cenderung memiliki sifat malu. Kalau wanita sudah hilang rasa malunya, nas'allahu salamata wal afiyah, tidak tahu apa yang akan terjadi. Keburukan demi keburukan akan terjadi. Banyak yang akan terjadi keburukan. Nas'allahu salamata wal afiyah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh bagi kita untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyimpan rahasia kita kepada teman yang sudah akrab dengan kita. Namun, untuk memegang kepercayaan itu, saya menyuruhnya untuk mengucapkan sumpah atas nama Allah dalam tujuan supaya dia tidak menyebarkan rahasia saya tersebut. Bagaimana itu Ustaz? Apakah boleh? Kalau di sini disebutkan dengan teman yang akrab. Teman yang akrab. Kalau saya boleh memberi saran, jangan sekedar yang akrab. Tapi yang bisa menjaga amanah. Karena banyak orang itu yang akrab-akrab ketika ngobrol. Akrab ketika berbincang-bincang. Tapi tidak amanah. Sehingga rahasia kita disebarkannya. Jangan terlalu mudah menyebutkan rahasia kita kepada seseorang. Karena banyak di muka bumi ini sekarang ini orang tidak amanah. Tidak amanah. Cari orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Kalau orang yang terpercaya, orang yang memiliki agama, dia akan berusaha menjaga rahasia kita. Untuk menjaga rahasia ini, sebenarnya kalau dalam syariat Islam, tanpa perlu menyuruh orang lain bersumpah. Lah sumpah kau, supaya kau jaga rahasia aku. Sebenarnya tidak seberat itu. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, dikeluarkan pula oleh Abu Daud di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsa ar-rajulul hadis, tsumma iltafata fa hiya amanatun." Ya, dengan sanad yang hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berbicara dengan suatu pembicaraan, kemudian dia menoleh. Noleh aja dia. Lihat kanan kiri. Ada orang kan. Nah itu bagi yang diajak berbicara sudah amanah. Sudah amanah. Tidak boleh dia sebarkan kemana-mana. Dia menoleh saja. Apalagi kalau sampai dia meminta bersumpah. Berarti lebih besar permintaannya. Apalagi kalau dia mengatakan jangan disebarkan. Berarti lebih besar ya, permintaannya, lebih ditekankan. Apalagi kalau dia mengatakan jangan direkam. Ini lebih besar permintaannya, sudah keluar dari lisannya sendiri, jangan direkam. Tiba-tiba Anda merekam. Tiba-tiba Anda menyebarkan. Nasallahu salamata wal afiyah. Khain. Ini pengkhianat orang yang seperti ini. Tidak pantas dijadikan teman yang seperti ini. Hati-hati. Hati-hati. Jangan terlalu mudah menyebarkan rahasia kita kepada orang lain. Lihat orangnya kalau sudah benar-benar dipercaya, ya baru kita sampaikan. Kalau tidak, sudah. Kita jangan sampaikan. Kita diam. Kita cari orang yang benar-benar bisa dipercaya. Apakah sumpah Al-Quran itu diperbolehkan? Gimana maksudnya sumpah Al-Quran? Apa maksudnya sumpah Al-Quran? Dalam pembahasan para ulama ada Al-Halaf Bil-Mushaf. Ada Al-Halaf Al-Mushaf. Al-Halaf Bil-Mushaf itu artinya bersumpah dengan mushaf. Dengan Al-Quran. Dengan kalamullah. Demi kalamullah. Wa kalamullah, wa izzatullah, demi kemuliaan Allah, demi kalamullah. Boleh, ya. Karena Al-Quran termasuk kalamullah. Kalamullah merupakan sifatun min sifatillah. Sifat dari sifat-sifat Allah. Boleh kan seperti ini. Ya, demi Al-Quran. Tapi maksudnya Al-Quran di sini, ya kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Demi Al-Quran. Boleh, Al-Quran sifat Allah. Sifat Allah al-kalam. Sifat Allah adalah al-kalam. Allah berbicara. Al-kalam sifatun min sifatillah. Sifat dari sifat-sifat Allah dan Al-Quran termasuk kalamullah. Tapi yang dimaksud dengan sumpah Al-Quran ini kalau al-halaf al-mushaf, bersumpah di atas mushaf, yakni mushaf diletakkan di atas kepala. Nah ini tidak ada bimbingan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan para tabi'in dan para ulama tidak ada membimbingkan yang seperti ini. Amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang seharusnya untuk ditinggalkan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Misalkan seseorang pedagang yang modalnya 25 ribu. Terus dijual dengan seharga 50 ribu. Atau lebih. Apakah itu termasuk riba? Ya namanya jualan itu kan perlu untung. Kalau kita jualan gak untung ya bukan jualan namanya. Ya. Kita beli pena harganya 1000. Kita jual lagi harga 1000. Untung gak? Untung. Kata Randy untung. Untung. Untung gak? Untung juga. Hai, kalian ini ngantuk. Ini. Beli pena 1000. Jualnya 1000. Untung gak? Untung juga. Antum nih kan barangkali. Beli pena 1000, jualnya 1000, untung enggak? Tidak. Kenapa? Balik 1000. Balik modal namanya. Namanya jualan ya ngambil untung wajar. Selama itu sesuai dengan pasaran ya, jangan saja kita menyelisih pasaran. Nah, ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Boleh yang seperti ini sesuai dengan pasaran. Dan bagaimana kita sistem kreditan atau pakai tempo misalkan harga barang itu cashnya 50 ribu. Kita hargakan jadi 150 ribu. Apakah itu riba? Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Ini sebaiknya dihindari. Kalau kita mau cash atau tempo, itu sebaiknya harganya sama. Sebagian ulama mengatakan itu termasuk yang dilarang. Ya. Kalau cash 50 ribu, kredit 100 ribu. Ini sebaiknya dihindari. Samakan saja kenapa? Antara cash dan kredit. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Wallahu a'lam bishawab. Apakah cadar hukumnya wajib? Iya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, kita mau keluar dari perbedaan pendapat ini. Sebaiknya kita keluar. Ya, kenapa? Karena itu lebih aman. Bagaimana keluarnya? Kita pakai. Bagi kaum wanita, makai. Dipakai cadar. Kenapa? Karena itu akan mendatangkan kebaikan. Tidak diganggu. Wala tu'zain, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian memakai menutup aurat kalian dengan sempurna, kalian tidak akan diganggu. Kalian tidak akan diganggu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Perhatikan kaum muslimin, kaum muslimat yang mengenakan cadar. Ketika berjalan, ada suatu keperluan keluar, mereka akan terjaga. Orang-orang pun ingin berniat jahat, tidak jadi. Karena tertutup. Tertutup auratnya. Beda halnya dengan wanita yang mengumbar auratnya. Lihat saja kalau dia berjalan keluar sana. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sekian banyak orang yang berniat jahat. Betapa banyak terjadi perampokan, terjadi pemerkosaan. Karena wanita yang tidak menjaga auratnya. Coba lihat kaum wanita yang menjaga auratnya, ditutup rapat dengan cadarnya. Perhatikan bagaimana keadaan mereka. Baik. Baik-baik. Bagaimana dengan perempuan yang belum siap untuk bercadar? Ya, supaya siap pakai cadar. Siapkan pakai cadar. Ya, walaupun kalau belum siap bagaimana? Siapkan. Ya. Siapkan. Karena lingkungan yang belum bisa mendukung atau lainnya. Bismillah. Karena mungkin pertama aneh dilihat orang. Lama-kelamaan orang akan bosan. Akan hilang rasa anehnya. Menjadi biasa. Itu karena belum terbiasa saja. Dibiasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, hafizahullah. Semoga Allah memberi kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada keluarga Ustaz. Amin. Insyaallah. Bagaimana cara menghindari ain? Dan adakah doa agar terhindar dari ain? Dari orang yang hasad. Di antara cara yang sangat mampu adalah dengan memperbanyak zikir. Zikir. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hambanya yang berzikir. Terutama zikir pagi dan petang. Ini sangat membantu. Zikir setelah asar, zikir setelah sholat subuh, zikir-zikir khusus di waktu pagi dan petang. Itu sangat ampuh biiznillahi ta'ala untuk menjaga diri dari ain, dari santet, dari apa itu namanya, sihir, dan yang semisalnya. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada kita semua untuk diupayakan jangan sampai meninggalkan zikir pagi dan petang. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa saja yang afdal dilakukan selama bulan Syakban? Tolong penyerahannya Ustaz. Pencerahannya mungkin ya. Amalan yang afdal untuk dilakukan di bulan Syakban adalah berpuasa. melakukan puasa. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dikeluarkan oleh An-Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walam araka tasumu min syahrin minasyuhur, ma tasumu min Sya'ban?" Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau melakukan puasa seperti pada bulan Sya'ban. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Itu adalah bulan yang tatkala manusia lalai darinya. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan tersebut adalah bulan yang diangkatnya amalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Dan aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan di dalam riwayat Muslim, di dalam sahihnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yasumu hatta naqul qad shom. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berpuasa sehingga kami mengatakan beliau telah berpuasa. Wa yuftir hatta naqul qad aftar. Qad aftar. Dan beliau tidak berpuasa sehingga kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Walam arahu sha'iman min syahrin qattu. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa aktsar min siyamihi min Sya'ban, lebih banyak, lebih sering dari bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullahu. Beliau dahulu berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Pernah pula beliau berpuasa di bulan Sya'ban di kebanyakan harinya. Satu bulan kurang. Pernah pula satu bulan penuh. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Demikian pula Syahrul Sya'ban, Syahrul Quran. Bulan Sya'ban termasuk bulan Al-Quran. Sehingga seseorang dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Para salafun salih memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, di bulan Ramadhan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.